Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca pembicaraan kita tentang atau mengambil faedah dari kitab Majalisu Syahri Ramadan. Kita masuk pada pembahasan yang beliau bawakan setelah pembahasan yaitu Ghazwatul Badr, Perang Badar. Maka pembahasan berikutnya adalah Fi Ghazwati Fathi Makkah, yaitu Perang Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan yang Allah berikan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin, sehingga Allah mengukuhkan Nabi dan para sahabatnya mulai nampak ini kekuatan yang real setelah berikan kemenangan dengan Perang Badar tersebut. Perang yang Allah perbantukan di dalamnya para malaikat, 1000 malaikat yang mereka memenggal kepala-kepala orang-orang Quraisy. Perang yang membuat betul-betul Quraisy terpukul telak, karena gembong-gembongnya Quraisy banyak yang meninggal di Perang Badar. Dan kaum muslimin semakin Allah teguhkan dengan segala rona perjalanannya. Sampai pada puncaknya adalah Fathul Makkah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dengan direngkuhnya kembali kota Makkah, yang ketika kota Makkah kembali diambil Nabi, berubahlah kota Makkah yang tadinya diwarnai orang-orang yang pongah, maka kembali menjadi dihuni orang-orang mereka penuh dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Dari dihuni orang-orang yang mereka tadinya musyrik, kafir, menentang, zalim, menjadi dihuni oleh orang-orang mereka berarti ahli tauhid, yang berarti lembut, yang berbuat baik. Bergantilah syirik dengan tauhid, bergantilah kezaliman dengan keadilan. Itulah kota Mekah yang kemudian dalam penjagaan Allah dengan segala keutamaannya. Fathul Mekah, kemenangan kota Mekah ini diawali dari perjanjian Hudaybiyah. Fathul Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah, dan perjanjian Hudaybiyah ada pada tahun 6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah di mana Nabi berangkat bersama dengan para sahabat dalam rangka untuk umroh, sehingga datang Nabi bukan dengan menghunus pedang, tapi membawa hewan-hewan hadyu untuk disembelih setelah selesai ibadah. Akan tapi kemudian tertahan oleh orang-orang Quraisy yang menjadikan tidak jadi masuk ke kota Mekah tahun itu. Tapi kepastian masuk ke kota Mekah pasti. Perjanjian Hudaybiyah perjanjian yang alot, di mana perwakilan dari Quraisy ini Suhail betul-betul sekilas yang ada dalam perjanjian itu sangat merugikan kaum muslimin. Ketika Ali bin Abi Thalib sebagai penulis perjanjian diperintahkan Nabi menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sudah diprotes oleh Suhail. Kami tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau mau tulislah Bismillah Allahumma. Ketika Nabi menulis Muhammad Rasulullah, kata mereka, kalau saya mengakui engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan memerangi engkau. Akhirnya diganti, ditulis dengan Muhammad bin Abdullah. Kemudian isi perjanjian itu yaitu gencatan senjata 10 tahun, Kemudian di antara isinya, kalau ada orang Mekah, orang Quraisy Mekah yang melarikan diri ke Madinah, wajib untuk dikembalikan. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang melarikan diri ke Mekah, maka tidak perlu dikembalikan. Wow, isi perjanjian yang seakan-akan betul-betul membuat terhinanya kaum muslimin. Mereka harus pulang di tahun itu, enggak boleh umroh di tahun itu, harus pulang. Sampai saking pegelnya para sahabat itu, Nabi memerintahkan untuk menyembelih hewan-hewan itu. Para sahabat seperti itu tidak segera melakukannya. Sampai Nabi kemudian masuk kemahnya menemui istrinya. Oleh Ummu Salamah disarankan agar Nabi keluar di tengah-tengah manusia. Enggak usah bicara dengan mereka, enggak usah bicara kepada mereka. Langsung melakukan aksi cukur, yaitu tahalul, cukur, dan menyembelih hewan sembelihannya. Maka para sahabat, begitu Nabi melakukan itu, mereka pun langsung kemudian ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sampai betul-betul pegel, sampai mengajukan pertanyaan kepada Nabi, ya Rasul, bukankah Anda Rasulullah? Bukankah Rasulullah? Iya. Bukankah kita ini adalah mukminin yang kalau kita mati itu akan masuk surga? Bukankah mereka itu musyrikin yang kalau mereka mati akan masuk neraka? Artinya Umar sudah betul-betul getam-getam untuk bisa perang dengan mereka. Nabi jelaskan satu persatu. Sampai Umar merasa belum puas dengan jawaban Nabi, datang kepada Abu Bakar. Dan jawaban Abu Bakar persis jawaban Nabi. Dan ternyata hikmah di balik perjanjian Hudaybiyah adalah kunci kemenangan di sini. Kunci kemenangan di sini. Termasuk di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu, kabilah-kabilah yang pengen bergabung ke Quraisy, bergabung ke Quraisy. Yang pengen bergabung kepada Nabi, bergabung kepada Nabi. Maka suku Khaza'ah, kabilah Khaza'ah ini, suku Khaza'ah, dia bergabung kepada Nabi. Bani Bakr bergabung kepada Quraisy. Dan Bani Bakr dan Khaza'ah ini ada dendam kesumat. Pulanglah para sahabat kembali ke Madinah. Dan selama perjanjian ini, dakwah itu bahkan menjadi pesat, melesat pesat. Dan fitrahnya dakwah pesat itu ketika kondisi tenang. Selama masa perjanjian ini gak ada gangguan-gangguan ini. Nabi mengirim surat kemana-mana kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab, sehingga surat dakwah Nabi menyebar kemana-mana. Masa damai ini melonjak orang mereka masuk Islam itu. Sampai pada peristiwa dua tadi yang membuat juga Umar tambah pegel itu, perjanjian baru selesai diteken ibaratnya itu. Abu Jandal, anaknya Suhail, dalam keadaan terborgol, dia pengen lari ke tengah-tengah kaum muslimin. Melarikan ke tengah-tengah muslimin. Maka kata Suhail, ini orang yang pertama kali saya tuntut. Artinya harus kembalikan ke, ini kembali ke Quraisy. Dan Nabi pun tidak akan mengkhianati perjanjian. Mesti harus kembalikan ke Quraisy. Maka Abu Jandal, dia harus kembali ke tengah-tengah Quraisy. Entah apa yang terjadi pada Abu Jandal. Kemudian, ketika ada orang yang melarikan ke Madinah, dikejar sama orang Quraisy sampai ke Madinah, dituntut untuk dikembalikan ke Mekah. Abu Basir, dia orang yang melarikan ke Madinah, dikejar oleh utusan Quraisy. Harus kembalikan ke Quraisy, kembalikan lagi ke Mekah. Akhirnya Nabi pun kembalikan. Di tengah jalan, di tempat peristirahatan, kata Abu Basir kepada dua orang yang membawa ini, "Pedang kamu itu bagus ya, bagus pedangnya itu." "Ya bagus," dikeluarkan dia. Kemudian ketika sudah di tangan Abu Basir, oh mereka dibunuh itu, dibunuh dengan pedangnya itu, yang satu kemudian lari dan melarikan diri. Dan bahkan melapor kepada Nabi yang satu tadi itu, bahwa Abu Basir telah membunuh temannya dan ini ada pengkhianatan. Maka Abu Basir pun oleh Nabi tetap dikembalikan ke Quraisy, karena itu adalah perjanjian, nggak bisa, ya Nabi nggak akan mengkhianati itu perjanjian. Sampai akhirnya Abu Basir pun kemudian melarikan diri ke suatu tempat. Setelah membunuh orang tadi, melarikan ke suatu tempat, itu tidak tinggal di Madinah karena Nabi nggak bisa nerima tentunya. Maka Abu Basir membuat markas sendiri. Abu Jandal yang tadi itu habis tekan perjanjian itu, dia dalam keadaan terbogor itu, dia lari ke tengah-tengah muslimin tapi ditolak, harus kembalikan ke Quraisy lagi. Dia pun berhasil melarikan diri, akhirnya bergabung pada Abu Basir. Kemudian kayak menjadi ibaratnya itu kelompok yang selalu mencegat kafilah Quraisy yang lewat di situ untuk dibunuh dan dirampas. Sampai orang-orang Quraisy merasa terganggu dengan keberadaan kelompok ini. Ini hikmah lain tentu. Sampai akhirnya mereka melobi kepada Nabi juga. Akhirnya orang yang lari ke Madinah nggak perlu dikembalikan, karena dampaknya ternyata mereka membuat kekuatan sendiri untuk mengacau dan ya ini membunuh orang-orang Quraisy. Ini adalah tentu adalah kemenangan baru. Sampai pada peristiwa yaitu Bani Bakr yang punya dendam kesumat dengan Banu Khuza'ah tadi itu, dia melakukan pembunuhan kepada Banu Khuza'ah dengan bantuan rahasia dari Quraisy, ikut membantu personil dan senjata. Akhirnya Bani Khuza'ah datang kepada Nabi, melapor kepada Nabi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang yang Bani Bakar yang dibantu orang-orang Quraisy. Orang Quraisy sadar ini adalah berarti pembatalan perjanjian. Maka mereka mengutus Abu Sufyan. Abu Sufyan datang ke Madinah untuk melobi Nabi SAW. Datanglah Abu Sufyan kepada Nabi. Udah panjang lebar mengungkapkan apa yang diungkapkan Abu Sufyan. Nabi tidak menanggapi sama sekali. Datang ke Abu Bakar dan Umar untuk melobi agar bisa melobi. Gagal pula. Datang kepada Ali bin Abi Thalib, gagal pula, enggak bisa. Sampai Ali memberikan saran kepada Abu Sufyan yang dia enggak bisa apa-apa kecuali saran ya untuk kebaikan Abu Sufyan. Sampai akhirnya Abu Sufyan harus pulang tanpa bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka Rasulullah SAW mengerahkan pasukan atas pengkhianatan ini orang-orang Quraisy. Dikerahkan pasukan 10 ribu pasukan dari Madinah untuk mendatangi ini Mekah. Dan Nabi dalam perjalanannya ke Mekah yaitu memerintahkan kepada semua masing-masing pasukan untuk dia menyalakan obor, sehingga ketika orang Quraisy melihat obor yang dinyalakan kaum muslimin, oh betapa besarnya jumlah muslimin, betapa besarnya jumlah muslimin, tentu ini membuat ciutnya orang Quraisy yang waktu itu Abbas paman Nabi sudah masuk Islam. Dan kemudian Abbas akhirnya juga menawarkan kepada Abu Sofyan untuk dibawa kepada Rasulullah SAW. Dan di hadapan Nabi, Rasulullah menawarkan kepada Abu Sofyan untuk masuk Islam dengan ungkapan-ungkapan Nabi. Wahai Abu Sofyan, belum waktunya kah engkau bersaksi bahasanya tidak ada sembahan kecuali hanya Allah Ta'ala? Akhirnya Abu Sufyan pun kemudian mengakui tentang sembahan Allah Ta'ala. Wahai Abu Sufyan, bukan belumkah waktunya Anda mengakui aku Rasulullah? Sampai dia bilang, saya masih ada sesuatu yang ini belum mantap, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam diriku. Kata Abbas, celaka kamu wahai Abu Sufyan, segeralah ke masuk Islam sebelum dipenggal lehermu oleh Nabi. Sampai akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang suka kebanggaan. Berikan kebanggaan kepada Abu Sufyan. Maka Nabi pun membuat keputusan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, selamat. Artinya Nabi ingin mengangkat Abu Sufyan seakan beliau dihargai iseng wongken orang, sehingga merasa terhormat. Barang siapa yang dia masuk masjid, aman. Barang siapa yang dia masuk rumahnya menutup pintunya, aman. Dan Rasulullah SAW masuk Mekah dalam keadaan penuh dengan ketawadhuan, membungkukkan dirinya, badannya, sampai jenggotnya hampir menyentuh pelana kudanya atau pelana untanya, kemudian sambil membaca ayat Allah surat Al-Fatih, dan kemudian Nabi yaitu mengelilingi Ka'bah, yang di sekitar Ka'bah ada 360-an patung, semuanya dihancurkan oleh Nabi sambil mengucapkan ayat Allah, ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. Datang al-haq, hancurlah kebatilan, dan kebatilan pasti akan hancur. Rasulullah SAW tidak layaknya sebagaimana penguasa-penguasa bengis. Yang dibayangkan oleh manusia, hari itu akan menjadi hari yaumul malhamah, hari peperangan yang akan dipenggal leher-leher mereka semuanya itu. Bahkan Nabi jadikan hari telah ada yaumul marhamah, hari yang penuh dengan kasih sayang. Ketika Nabi pidato di hadapan yaitu Quraisy, Nabi di antaranya mengatakan kepada yaitu Quraisy, di antara pidato Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, yang Nabi sambil mengucap mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Ya masyarakat Quraisy, innallaha qad adhaba ankum nakhawatal jahiliyah wa ta'dzumaha bil aba annasu min adam wa adam min turab. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya masyarakat Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Qalu khairan akhun karim wa ibnu akhi karim. Qal fa inni aqulakum kama qala Yusuf li ikhwati, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Apa kata Nabi sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang hak kecil Allah semata, la syarikalah yang tidak serikat bagi Allah, Lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah kerajaan, bagi Allah pujian, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Sadaqa wa'dah, benarlah janji Allah. Wa nasara 'abdah, Allah telah menolong hambanya. Wa zamal azaba wahdah, Allah pun telah menghancurkan yakni ahzab, yakni kelompok-kelompok musuh, Allah hancurkan sendiri. Ya masyara Quraisy, wahai segenap bangsa Quraisy, in sungguhnya Allah telah menghilangkan kebanggaan jahiliyah kepada dari kalian dan kebanggaan kepada kakek moyang. Manusia itu dari Adam dan Adam dari tanah. Lalu beliau membawakan ayat Allah, ya ayuhan nas, ya wahai manusia, sungguhnya Allah kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Zat yang mengetahui lagi maha detail pengetahuannya. Ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap bangsa Quraisy, ma tadununa anni fa'ilun bikum, apa sangkaan kalian apa sangkaan kalian tentang diriku, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Kata mereka, khairan aku karim, engkau adalah orang yang baik dan saudara yang baik, anaknya saudara yang baik. Kata Nabi, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati, aku katakan kepada kalian apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan, caci makian, cercaan kepada kalian. Allah telah mengampunkan, yaghfirullahu lakum, Allah telah mengampunkan kalian. Maka kata Nabi, idhabu wa antum tulaqa, silakan kalian pergi, kalian bebas merdeka, tidak terkena sanksi apa-apa. Ini adalah apa yang Nabi perlakukan kepada bangsa Quraisy. Penguasa yang bengis dan pendendam, begitu menguasai suatu wilayah, maka akan pertumpahan darah akan terpenggal itu kepala-kepala manusia, sehari bisa sampai ratusan ribuan kepala akan dipenggal oleh algojo-algojo penguasanya itu. Tapi Nabi tidak. Itulah Nabi Rahmah. Itulah Nabi yang penuh dengan penyayang. Nabi Rahmah yang menebar rahmat kepada manusia. Dan di hari yang kedua dari Fathul Makkah, Nabi khutbah di depan mereka. Inna Allah harama Makkah walam yahrum hannas. Allah telah mengharamkan Makkah dan bukan manusia yang mengharamkannya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharamkan Makkah. Falayahillun limri'in mu'minun yu'minu billahi wal yawmil akhir ayasfika biha daman wala ya'dada biha syajaratan faina ahadda turakhis bikitali rasulina sallam faqulu inna Allah adhina li rasulihi walam ya'dan lakum wa inna ma'adana li fiha sa'atun min naharin waqad adat hurmatuhal yawm kahurmatiya bil amsi falyuballik asyait al-ghaib. Nabi sampaikan kepada mereka, sungguhnya Allah mengharamkan Mekah dan bukan manusia yang mengharamkannya, tapi Allah yang memberikan keharaman. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah, dan tidak boleh memotong pohon-pohonnya. Dan apabila ada orang mereka telah mendapatkan rukhsah dengan memerangi, apabila orang mengatakan bahwasanya Allah telah memberikan rukhsah peperangan kepada Nabi, maka mereka mengatakan sungguhnya Allah telah mengizinkan Nabi dan tidak mengizinkan bagi kalian. Sesungguhnya adzani li fi ma sa'atun min nahar, Allah telah mengizinkan aku ini berperang di satu siang, dan Allah mengembalikan keharamannya pada hari ini sebagaimana kemarin-kemarin. Hendaknya disampaikan yang hadir menyampaikan barang yang tidak hadir. Pasca lihat, ini adalah sekilas berkaitan dengan Fathul Makkah. Yang kuncinya dari perjanjian Hudaibiyah. Dan bagaimana Nabi yang dibimbing dengan wahyu, perjanjian Hudaibiyah adalah kunci kemenangan. Yang itulah Umar kemudian betul-betul mengambil pelajaran yang sangat mendalam. agar jauh menjauh kita menjauhkan dari ro'yu. Karena dia telah berpengalaman di perang Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah, bagaimana dia merasa lancang memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi bicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa bagaimana rahmahnya Nabi kepada para hamba Allah yang Allah arhamur rahimin, dan nabinya adalah Nabiur Rahmah, dan kita diajarkan untuk irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayang Anda. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hamba Allah yang senantiasa memiliki sifat-sifat Rahman, sebagian merupakan sifat Allah dan sifat Nabi Allah dan akhlaknya kaum mukminin yang Allah ajarkan kepada ini kita sekalian. Dengan beliau menutup setiap pembahasannya dengan doa-doa beliau, Allahumma rzuqna syukraha bi ni'mah al-azimah wa haqqiq an-nasra lil ummah li as'al islamiyah kulla waqtin fi kulli makanin waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki mensyukuri nikmat yang sangat agung ini. Wujudkan kemenangan bagi umat Islam di segala waktu dan tempat, dan ampunkan kami ya Allah kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu ya Allah. Engkau adalah Zat yang Arhamur Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ustaz, bagaimana dengan keislaman yang dianut oleh para musyrikin Quraisy yang dilakukan karena ketakutan akan dominasi Rasul Muhammad? Apa boleh masuk Islam karena keterpaksaan dan kekhawatiran? Ya, seandainya awalnya telah keterpaksaan, gak apa-apa. Selanjutnya dia akan, yaitu, sehingga ada istilah, ada orang yang masuk surga itu dengan cara diseret atau dipaksa. Yang jelas dia masuk Islam. Dan dia kemudian juga menerima Islam dan tidak munafik. Ini yang penting adalah itu. Sehingga masuk Islamnya itu, walaupun berawal dari keterpaksaan, kalau dia kemudian baik keislamannya, ada tidak ada masalah. Dan awalnya rata-rata, yang masuk Islam itu, para mereka itu dari berawal dari harta. Bagaimana tertarik dengan ketuluannya, kedermawanan Nabi berkaitan masalah harta dunia. Ada keuntungan dunia. Sampai kemudian Islam lebih dia cintai di atas segala-galanya. Ini adalah rata-rata awal masuk Islam mereka adalah dari situ. Itu dari ketertarikan dengan harta dunia, kedermawanan Nabi, sampai kemudian dia berubah hatinya, Islam lebih dia cintai dari segala-galanya. Seorang kepala suku datang kepada Nabi, langsung dikasih sedang kambing, kambing yang jumlahnya di antara dua lembah. Lembah ini, umpamanya lembah segini, buahnya dikasihkan semuanya. Kepala suku ini, dari dia datang kepada Nabi, dengan hadiah tadi itu, pulang menjadi da'i. Aslimu, ya kaum, aslimu, wai kaum, masuk Islamlah kalian. Qad a'ta Muhammadun, ini a'ata'an layaksal faqra. Muhammad telah memberi dengan pemberian yang tidak khawatir miskin. Berawal dari harta, kemudian menjadi pengaruh Islam yang baik. Insya Allah tidak ada masalah dengan berawal di keterpaksaan, kemudian dia masuk di Islam, dan kemudian baik ke Islamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.